Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. الملاي واصدقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واصدقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد أنكم صحب محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 dan juga disambung siarkan di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam program ya Bincang IT ya. Dan seperti biasa mendengar bersama saya Muhammad Al-Faruq menemani Anda, dan juga kita seperti biasa menghadirkan narasumber, ada Ustaz Junaidi yang saat ini juga sudah hadir di studio RDS FM. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar apa ini Ustaz tentang perkembangan akhir-akhir ini? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Misalkan ada apa namanya program yang bagus ya untuk menunjang akidah atau keislaman kita mungkin? Ya, sangat luas sekali, tapi insya Allah kita akan melanjutkan apa yang hari Selasa lalu kita ketengahkan, yakni yang terkait dengan mobile learning. Mobile learning. Jadi istilahnya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang sudah ada saat ini semakin canggih, maka insya Allah untuk pembelajaran dengan sistem mobile ini bisa kita aplikasikan dengan mudah ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara atau melanjutkan tentang mobile learning ini. Ya, subhanallah. Kemudian akhir-akhir ini sibuk di mana Ustaz? Saat ini saya masih banyak konsen untuk penyiapan-penyiapan ini kan menjelang ibadah haji. Menyiapkan materi-materi untuk manasik, tetapi manasik ini bisa kita akses dari perangkat-perangkat mobile seperti Android ataupun di HP. Karena kan kalau saat ini ada gadget yang memang secara khusus bisa kita beli di beberapa toko, ya. Tapi itu hanya berkutat atau hanya spesial untuk itu. Misalkan Al-Quran satu gadget sendiri, atau manasik haji sendiri gitu. Sementara kalau kita combine atau kita masukkan ke Android misalnya, baik itu yang tabletnya ataupun handphonenya, maka tentunya akan lebih praktis. Ini yang saat ini kita persiapkan dan update-update data yang lain yang memang diperlukan sesuai dengan tuntutan keadaan saat ini. Seperti contohnya tadi, akan segera umat Islam akan menunaikan ibadah haji. Saya insya Allah mempersiapkan untuk itu. Ya, baik. Ya, benar-benar. Baik ya, untuk mempersingkat waktu ya, silakan kepada Ustaz Junaidi untuk menyampaikan beberapa materi tentang mobile learning tadi ya Ustaz ya. Ya. Tafadhol. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar RDS di mana saja berada, alhamdulillah ini minggu yang kedua setelah Ramadan kita bisa berjumpa, dan pada kesempatan ini sebagaimana sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana teknologi ini bisa kita maksimalkan dan optimalkan di dalam peningkatan ketakwaan ataupun keislaman kita, terkhusus bagaimana media ini benar-benar menjadi sebuah media yang membantu proses pembelajaran atau pendidikan dan dakwah. Sehingga dengan adanya bantuan teknologi, maka pada kedua bidang ini tidak hanya sekedar mengalir, tetapi bisa berhembus seperti angin. Setiap orang bisa mengaksesnya dengan mudah, dan setiap orang tidak ada alasan untuk bodoh atau untuk tidak mengetahui hal-hal yang menyangkut yang pokok. Karena sebagaimana kita sadari ataupun tidak kita sadari, mungkin yang paling banyak, bahwa dalam kehidupan kita ini, dari 24 jam waktu kita atau dari panjangnya umur kita yang sampai saat ini, kalau kita boleh jujur, sebenarnya yang kita proyeksikan dari waktu 24 jam untuk berpikir tentang kebaikan-kebaikan kita di dalam beragama, atau waktu yang kita luangkan untuk belajar agama, ini sangat sedikit sekali. Sebagai contoh, misalkan dalam lembaga pendidikan secara umum, bahwa pembelajaran agama itu hanya sekian jam dari total waktu yang sekian banyak itu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang seharusnya menjadi pokok ini terbalik, ya, ya terbalik. Sementara apa yang sebenarnya itu hanya bekal di dunia, itu yang kita perbanyak. Maka fenomena ini adalah fenomena yang sebenarnya terbalik, sekali lagi terbalik. Oleh sebab itu, kita tidak harus menyesali terus-menerus tentang keadaan dan kenyataan yang seperti ini, tetapi kita harus merubahnya setelah kita tahu. Dan karena saking lamanya waktu kita yang terbuang, sementara kita terlena dengan kehidupan-kehidupan yang semu ini, maka insya Allah dengan adanya teknologi ini, maka ketertinggalan, keterlenaan kita yang demikian lama bisa kita maksimalkan, sehingga apa yang sudah tertinggal jauh tadi dengan adanya teknologi bisa kita kejar kembali. Karena sebagaimana kita pahami, dan sering sekali saya berikan semacam analogi, bahwa jarak Solo dan Jakarta itu 500 kilo, jika kita naik bis butuh waktu 12 jam, tapi dengan adanya teknologi pesawat terbang, 12 jam itu bisa disingkat hanya dengan 50 menit. Nah, ini sebuah sebuah percepatan yang signifikan. Oleh sebab itu, itulah sebenarnya perumpamaan jika kita bisa memanfaatkan teknologi di dalam kehidupan kita. Ya, termasuk dalam hal apa saja? Termasuk pembelajaran agama yang menjadi pokok bahasan kita dalam pendidikan dan dakwah, juga akan terjadi pelompatan-lompatan yang sangat cepat gitu. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya melalui forum ini juga, atau radio ini, ataupun di forum-forum yang lain, untuk betul-betul bisa memaksimalkan kecanggihan teknologi yang ada untuk menjadi bekal ataupun menyerap ilmu-ilmu keagamaan yang ini merupakan hal yang pokok yang saya sebutkan tadi, bisa kita optimalkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan fokus kepada bagaimana memanfaatkan gadget ataupun perangkat-perangkat ini untuk belajar, yang kita sebut dengan mobile learning. Jadi intinya, dengan adanya teknologi yang kita miliki, maka belajar itu tidak selalu bermakna kita sekolah, kita kuliah, ya. Atau dalam kata lain, bahwa sekolah boleh putus tapi belajar tidak boleh selesai atau tidak boleh putus. Nah, dengan adanya teknologi inilah, maka apa yang kita sebut tadi insya Allah bisa direalisasi. Dimana setiap orang, mungkin ustadz ataupun siapa yang memiliki gadget, tinggal nanti kita linkkan atau kita bagaimana aplikasinya. Nah, ini bisa kita temu darat sebenarnya seperti apa secara real tekniknya. Dan dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas dengan itu, tentunya mungkin juga bersama dengan persoalan-persoalan kita yang nanti kita akan olah di dalam tanya-jawab di sesi berikutnya ini. Saya kira itu sebagai prolog dari saya tentang kaitannya dengan mobile learning atau teknologi secara umum. Ya, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung untuk berinteraksi langsung dengan Ustaz Junaidi ya tentang mobile learning pada tema kita di kesempatan pagi kali ini atau tentang berbagai macam teknologi yang lain ya, silahkan saja bisa menghubungi lewat telepon 765-1818 atau juga di SMS di 081-226-170777. Atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan melalui radio streaming ya, Anda juga bisa ikut bergabung di Facebook RDS FM, yaitu di RDS FM Solo ya. Silakan saja, kita tunggu sampai nanti pukul 11:30 insya Allah. Baik ya, untuk menunggu Anda bergabung mendengar dan juga ya untuk memberikan kesempatan kepada Ustaz Junaidi ya, silakan saja kita tunggu dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS FM. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد صلى الله عليه. Media Dawah Syariah 107,7 dan juga disambung siarkan di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik pendengar, masih di program Bincang RDS ya, Bincang IT dengan Ustaz Junaidi. Silakan bagi Anda ingin bergabung untuk bertanya langsung dengan Ustaz Junaidi, kita tunggu di via telepon 765-1818 atau juga di SMS 081-226-170777. Baik ya, sebelum kita bacakan SMS, mungkin ada tambahan Ustaz? Atau kita langsung ke langsung SMS? Aja ke SMS ya. Langsung aja ke SMS ya. Ini ada telepon masuk ya, langsung kita angkat dulu. Ada siapa? Kita tunggu dari Mas Fatah ya. Ada siapa yang masuk? Ya, terputus ternyata. Baik, langsung ke SMS ya tadi ya, ya. Baik, ini ada dari Akhinur di Jatinom ini Ustaz. Mau tanya, modem saya itu kalau dipasang ke USB koneksinya putus nyambung, bahkan di USB lain ada yang tidak connect ya, modemnya bagus apa USB-nya yang error nih Ustaz ya? Kalau USB-nya error gimana memperbaikinya ini? Ini masalah teknisnya ya. Kan ya. Mungkin bisa di untuk modem yang mungkin kurang apa namanya? Respon gitu ya. Jadi itu harus ada dua hal yang harus kita deteksi atau didiagnose lah gitu ya. Ya, modemnya sendiri atau USB-nya. Makanya coba dipastikan modem yang sama dihubungkan dengan PC atau laptop yang lain gitu. Nah, itu biasanya ada kasus yang saya pernah alami itu kadang-kadang untuk deteksi modem itu sendiri khususnya kartunya itu dibutuhkan durasi yang agak lama. Ada tipe modem seperti itu. Sehingga dipastikan aja dulu didiamkan beberapa saat sehingga ada proses auto detect-nya itu berlangsung. Nah, kalau misalkan memang sampai sekian menit, 5 atau 10 menit juga tidak nyambung, maka coba dengan laptop yang lain untuk dipastikan modemnya bermasalah atau USB-nya. Jadi itu yang perlu dilakukan. Ya, itu ya. Kalau misalkan USB-nya yang error itu gimana memperbaikinya? Nah, kalau USB-nya yang error nanti kalau berarti kan laptopnya. Nanti silahkan datang ke service center-nya aja. Nah, tinggal ya, laptopnya ya, ya. Merknya apa, nanti dicari di mana service center-nya. Ya, itu. Baik itu ya untuk Hinur di Jatinom. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Kemudian ini dari Ahi Andi ya. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Ustaz, bagaimana cara menginstal umpamanya Metro TV News ya .com ke tablet Cina Advance ya. Gimana ini Ustaz? Tinggal download saja. Download ya, aja. Tinggal ya. Download saja, di googling aja nanti kan ada satu stasiun yang memang dia sudah ada aplikasi. Bahkan ada satu aplikasi yang pernah saya aplikasikan, saya download. Itu bisa mengcover beberapa stasiun TV di dunia, ya termasuk di Indonesia. Itu sehingga cari aja di Google atau di Play Store ya untuk TV gitu. Bahkan kalau Masjidil Haram sendiri atau Masjidil Aqsa yang live itu juga ada aplikasi khusus untuk itu. Sehingga tinggal intinya banyak anu aja. Ya sering-sering aja berkunjung ke Play Store, kemudian silahkan coba-coba masukkan kata yang diinginkan, mungkin TV streaming atau apa gitu, atau hal-hal yang lainnya. Karena di data yang ada di Play Store itu sendiri sekarang ini sudah lebih dari 600 ribuan lebih ya, aplikasi yang ada di Play Store itu sendiri. Ya cuman memang kalau saya perbandingkan dengan iPad memang lebih banyak dari anu ya dari Android dari Play Store sendiri. Cuman kalau dibanding dari sisi kualitasnya agak berbeda ya. Walaupun di Play Store itu ada yang berbayar dan memang kualitasnya bagus, tapi ada juga kebanyakan 69% dari aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store itu adalah gratis gitu. Tapi sekali lagi bahwa yang namanya gratisan itu ada minusnya. Itu ya? Ada minusnya ya. Karena biasanya para pengembang itu juga dia memberikan gratis, tetapi sebenarnya nanti ada diikutin sama iklan atau apa gitu ya. Karena ya itu tadi sebenarnya tidak ada yang gratis di dunia, tidak ada makan siang gratis. Toh kita misalkan masuk ke Play Store itu sendiri, masuk di sebagai apa namanya pengembang dan kita menaruh aplikasi, itu juga enggak gratis. Dan disinilah Google itu istilahnya meraup keuntungan. Kalau tidak salah, sewa kita naruh aplikasi di Google Store itu per tahunnya 25 US gitu. Jadi enggak ada yang gratis sebenarnya gitu ya. Nah, gitu. Makanya kalau yang secara pasti seperti di App Store-nya iPad atau Apple itu rata-rata memang banyak yang berbayar. Cuman kalau saya membandingkan antara yang berbayar dan yang gratisan ini sangat jauh berbeda gitu ya. Jadi lebih profesional lah gitu. Karena siapa sih sebenarnya, apalagi kalau kita ya, kalau mereka tentunya pamrihnya kan pamrih materi, tapi kalau mungkin kita itu insya Allah pamrihnya dapat mardhatillah, itu sudah pasti kita punya pamrih ke sana. Sehingga di Google sendiri ada yang aplikasi-aplikasi keislaman yang bagus banget. Salah satu contoh yang pernah dulu waktu puasa kita sampaikan adalah Egro. Ya, Egro itu merupakan aplikasi Al-Qur'an yang saya tahu yang paling bagus, komprehensif itu. Ya, dari sisi apa ini? Dari sisi data, kemudian tampilan menu-menunya masya Allah sangat bagus sekali. Ada juga yang kaitannya dengan Al-Qur'an juga, itu ada namanya, bisa di set nanti Qur'ani. Ini cuman ini berbahasa Arab ya, berbahasa Arab yang untuk Ustadz Kanan ini ya. Jadi Al-Qur'an itu di sana sudah ada untuk mushafnya sendiri mengacu kepada mushaf Madinah, jadi Al-Qur'an pojok dengan code yang cukup bagus. Kemudian di dalamnya itu sudah ada link-link per ayat tafsirnya. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Al-Masir dan sebagainya. Cukup banyak. Kemudian juga ada asbabun nuzulnya. Ada juga tentang makna per kalimatnya. Ini sangat bagus. Cuma memang semua berbahasa Arab untuk yang ini. Ada juga untuk doa-doa. Sangat lengkap lah. Silahkan nanti di googling. Tapi yang bisa support untuk ini, kalau mereka yang punya Android yang OS-nya ICS ya. Itu yang apa namanya. Nah, ini insyaallah hal-hal semacam ini kalau kita muslim ini insyaallah pamrihnya itu, apalagi kalau mereka memang disupport, ada orang yang support istilahnya atau agnia yang support untuk melakukan itu. Seperti yang terbaru juga, ini juga bagi yang memiliki Android ya. Belum lama, mungkin belum ada sebulan atau pas Ramadan itu dirilis, ada namanya Maktabatul Hadis. Itu bagus sekali. Ada sekitar 19 kitab hadis yang mu'tabar itu sudah masuk di situ. Termasuk juga Maktabah Samillah yang terbaru. Kalau sebelumnya ada Maktabah Samillah tapi tidak sebagus yang saat ini, yang link dengan Maktabatul Hadis ini. Maktabatul Hadis ini dibuat oleh seorang mahasiswa sebenarnya di Timur Tengah sana. Dan saya lihat update-nya hampir setiap hari. Maktabah Samillah itu anunya yang pertama dirilis adalah Maktabatul Hadis. Yang hadis. Kemudian belum lama setelah itu dia mengeluarkan Maktabah Samillah. Jadi dalam interface-nya itu sudah nge-link, di situ ada Maktabatul Hadis yang khusus hadis, kemudian ada Maktabah Samillah. Cuman database harus kita download sendiri. Tapi dari sisi fitur atau dari fungsi sama seperti tampilan, hampir sama seperti tampilan yang ada di PC. Nah, oleh karena itu nanti cuman eman-eman kalau kita tidak bisa memanfaatkan, dan inilah sebenarnya salah satu konten-konten yang bisa kita manfaatkan di dalam rangka untuk mewujudkan mobile learning tadi. Aplikasi-aplikasinya masya Allah itu sudah luar biasa. Cuman tadi kadang-kadang kita tidak tahu. Oleh karena itu ya memang kita harus tahu gitu. Maka kesempatan seperti ini, karena saya memang bidangnya di situ, kita coba sharing apa yang saya lakukan, apa yang kita kerjakan di lab. Nah kemudian kita sampaikan di kesempatan seperti ini, seperti itu. Baik ya, itu ya untuk Anda ya, yang tadi bertanya bagaimana menginstal ya. Tadi sudah ditambah berbagai macam contoh ya dari Ustaz Junaidi, semoga bisa dipahami ya. Baik ya, bagi Anda yang ingin bergabung silakan saja via telepon 765-1818 atau juga di SMS di 081226170777. Baik ya, atau juga bagi Anda yang mendengarkan melalui radio streaming, Anda juga bisa bergabung ya melalui Facebook RDS FM, yaitu di RDS FM Solo ya, atau juga di apa namanya IM di rdsfmsolo@yahoo.com. Baik ya, langsung aja kita lanjut ke SMS selanjutnya Ustaz ya. Ya. Ini dari 374 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afan, pertanyaannya di luar tema ya. Ustaz, saya mempunyai TV LCD 26 in ya, untuk bisa digunakan aplikasi Muslim dan internet itu bisa enggak Ustaz? Ya, TV LCD 26 in ya. TV LCD. Ya kalau hanya sekedar monitornya, saya kira tidak bisa. Tidak bisa ya, Pak. Tetapi kalau dengan ada sekarang namanya TV Android, Android TV, yang dulu pernah saya sampaikan juga, itu insya Allah bisa. Jadi bukan hanya sekedar menjadi TV, tetapi ini dengan menambahkan satu hardware yang dihubungkan dengan TV LCD tadi, itu TV tadi bisa menjadi komputer sekaligus juga bisa menjadi TV dan sekaligus untuk perpustakaan kalau kita aplikasikan atau jadi apa saja. Persis kalau sudah komputer ya apa saja tentunya bisa kita lakukan bisa, gitu. Seperti itu. Jadi singkatnya insya Allah bisa, tapi dengan menambahkan satu hardware, apakah namanya Android TV, yang di situ bisa kita masukkan seperti misalkan Al-Qur'an atau apapun tadi, itu bisa kita manfaatkan untuk itu. Gitu. Baik ya, itu untuk Anda yang tadi bertanya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau sekedar TV LCD ya enggak bisa ya, Dok ya. Enggak bisa ya. Jadi harus tambahan apa? Harus ya, tambahan tadi ada apa namanya, satu kalau mau dijadikan TV tinggal belikan CPU-nya. Ya, cuma akan lebih mahal mungkin ya. Atau yang kedua, kalau mau lebih murah dan fungsinya juga lebih, membeli Android TV itu. Ya kira-kira sekarang harganya sekitar 1,5 lah atau maksimal sampai 2 juta. Tapi itu sudah aplikasi-aplikasi tentang keislaman dan lain sebagainya itu sudah bisa. Karena saya memang bikin yang itu. Karena kan gini, kita punya misi bagaimana setiap perangkat yang dekat dengan kita ini, di situ ada nilai-nilai kebaikan, di situ kita bisa belajar gitu. Bukan hanya sekedar menjadi sebuah hiburan yang kadang-kadang kita ini semua hampir kehidupan kita ini hiburan terus gitu. Tanpa ada secara khusus tentang bagaimana kita serius belajar gitu loh. Kadang-kadang kan ya tadi paradigma kita kalau namanya belajar itu di sekolah atau kuliah, tetapi saat kita di rumah, di jalan, ya selalu hiburan gitu. Makanya seharusnya ya, nah ini yang menjadi sebuah obsesi saya. Misalkan di mobil, bagaimana kita ya di mobil itu belajar? Dan sana kan ada TV multimedia, apalagi lah mobil-mobil bagus kan. Bahkan mobil yang jadul pun tinggal kita belikan apa namanya kayak TV double din itu kan ada itu. Jadi langsung bisa kita masukkan situ, mungkin CD-CD bermanfaat, kita bisa nonton TV di situ daripada tidur dalam perjalanan. Kan eman-eman, masa hidup kita ini tidur melulu, di mobil, di jalan ya tidur, di rumah ya tidur ya. Nah ini bagaimana kita bisa cepat maju, sementara kalau kita ketahui mereka itu tidurnya sedikit gitu. Nah kita tidurnya yang banyak gitu loh. Makanya wajar kalau kita selalu terbelakang. Ya seperti itu. Baik ya. Ya itu ya untuk Anda yang sudah bertanya tadi ya. Kalau misalkan Anda ya ditambahin beberapa gadgetnya gitu ya. Kemudian ini dari 070 ya. Assalamualaikum Ustaz ya. Dari Ikhwan di Klaten ya. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk menghafal Al-Quran agar bisa lebih cepat hafal Ustaz? Mungkin ada aplikasi atau metode tertentu ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sebenarnya seperti tadi ya, bahwa dalam tema kita mobile learning itu, HP-HP yang saya sebut tadi, terutama kalau kita berbicara kemudahan dan kecanggihannya, saat ini ya Android atau iPad itu atau Apple gitu ya. Jadi insya Allah kalau yang sebelumnya memang saya katakan ya sudah ketinggalan jauh lah gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita di era saat ini memang Android itu yang istilahnya untuk menengah ke bawahnya itu yang layak kita pilih untuk kita jadikan sebagai teman kita, baik di dalam belajar, berkomunikasi, berkomputasi, dan lain sebagainya. Ya, itu bisa kita manfaatkan itu. Nah, salah satunya kalau kebutuhannya untuk belajar menghafal, ya kira gini ya, kalau menghafal itu sebenarnya kalau normatifnya atau ya secara umumnya belajar itu kan mengulangi. Nah, adapun nanti nyantol atau tidaknya kan tergantung sisi kita yang sendiri, sejauh mana kemampuan kita menahan hafalan yang sering kita masukkan ini, itu kan tergantung kitanya juga. Tetapi dengan banyak kali mengulang, maka potensi untuk cepat menghafal itu sangat besar gitu ya. Nah, di dalam aplikasi yang saya sebut tadi, misalnya ada Igra di Android, di aplikasi Android, itu juga di sana ada, ini ada apa namanya, ada aplikasi atau menu yang memungkinkan kita mau kita ulangi berapa kali ayat itu gitu. Itu sudah ada. Jadi sudah ada menunya. Misalkan Al-Baqarah ayat 1 sampai sekian, itu mau kita dengerin berapa kali. Itu sudah ada gitu, metodologinya seperti itu. Jadi secara sederhana intinya bahwa menghafal itu kan adalah bagaimana banyak mengulang dan tentunya konsentrasi di sini ya. Nanti kalau kita kembali ikatkan kepada Imam Syafi'i, ya ini salah satu faktor pendukung juga bahwa semakin bersihnya hati, ya otomatis atau semakin jauhnya kita dari kemaksiatan, maka potensi untuk menghafal itu akan semakin mudah gitu. Karena kan seperti Imam Syafi'i pernah menyampaikan kepada guru beliau bahwa beliau kok sulit menghafal gitu. Nah dia sampaikan ya bahwa tinggalkan maasi, tinggalkan kemaksiatan. Dan rupanya Imam Syafi'i konon dalam kisah itu hanya melihat tersingkapnya betis seorang wanita begitu. Nah itu baru tersingkap, udah sulit ngapal. Nah kalau kita mau dipamerin bukan sekedar betis ya, tapi hampir kecuali beberapa anggota yang tidak dipamerkan gitu. Makanya nah, masya Allah, kita tantangannya saat ini untuk belajar itu sangat sangat-sangat berat. Oleh karena itu perlu ekstra kita untuk betul-betul bisa belajar atau memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang apa namanya teknologi inilah untuk membantu itu ya. Karena tadi daya rekam kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan itu ya sangat kecil gitu loh. Artinya beda dengan zaman dahulu gitu. Oleh karena itu kembali bagaimana ayo kita manfaatkan teknologi ini untuk membantu itu. Baik. Saya kira seperti itu. Ya baik ya, itu untuk Anda yang ingin mendapatkan berbagai aplikasi untuk menghafal Al-Quran, ya, tips-tipsnya dari Ustaz Junaidi. Kemudian kita lanjut lagi ke SMS selanjutnya, Ustaz, ya. Iya. Ini dari Abu Huma di Polokarto. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau mau beli paketan lengkap yang tablet Android itu berapa? Kalau yang laptopnya berapa? Oh, ya, iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ya. Saya mencoba beberapa, karena gini ya, apa namanya, sekali lagi betul tadi bahwa tidak ada yang gratis. Tidak ada yang gratis. Maka kita juga jangan ada banyak anggapan, loh, kalau agama itu harus gratis gitu. Enggak, jangan diperjualbelikan. Dalilnya la tastaru biaitulah sama nang kalila gitu kan, ada kan kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bukan pada tempatnya seperti itu ya, tapi intinya karena apa namanya, karena hardware-nya itu sendiri bukan kita yang bikin, maka saya ada beberapa pilihan hardware yang saya anggap ini sudah cukup bagus, kemudian dari sisi maintenance atau purna jualnya cukup bagus, harganya bagus, fasilitasnya lengkap. Tapi di Solo saya lihat jarang masih merek ini. Mereknya ada, mereknya Trek ya. Pernah beberapa kali saya sampaikan ini Trek. Itu sudah saya aplikasikan, saya isi dan konten-konten untuk pembelajaran, kayak seperti misalkan manasik haji, kemudian mau belajar Al-Quran, atau istilahnya Al-Kubro versi mobilenya yang kapasitasnya 16 giga. Karena memang gadget ini kalau dari sisi spesifikasi hampir sama dengan Samsung Tab 2 yang harga sekitar 4 jutaan itu, tetapi untuk Trek ini sendiri itu harganya cukup cukup bagus menurut saya, dengan garansi sampai 3 tahun, fasilitas sama dengan Samsung Tab 2 kecuali displaynya saja yang berbeda. Itu harganya cuma 2,5, itu sudah paket lengkap, dengan tinggal kita pakai lah istilahnya. Bahkan keunggulannya, dan ini yang tidak ada di perangkat yang lain yang saya tahu, Trek ini bisa dihubungkan langsung dengan ke proyektor dengan fasilitas HDMI. Kebetulan saya punya pro anunya, apa namanya, konektornya yang innya HDMI, outnya VGA. Jadi udah bisa langsung ke proyektor. Ini bisa mewakili apa namanya, bisa mengcover kebutuhan komputasi kita, misalkan tidak harus pakai laptop, toh semua aplikasi untuk komputernya seperti Office itu sudah ada di situ semua. Ini yang paling anu ya, yang paling murah untuk kaitannya dengan bagaimana kita mobile learning itu bisa kita realisasikan. Karena yang saya maksudkan gadget yang mendukung untuk pembelajaran atau sistem mobile learning ini adalah gadget-gadget semacam Android, iPad dan lain sebagainya. Karena misalnya contohnya begini, saat kita misalnya membaca sebuah materi ya, atau sebuah hadis misalkan, seperti contoh yang saya sebutkan aplikasi tadi, misalkan membaca Al-Quran gitu. Nah, kok bagus gitu. Ini ayat, mungkin bagi kita ini saat kita tadarus, tadabur itu, wah ini ayat ini kok menggugah sekali gini. Nah, tinggal itu ayat itu, baik terjemah ataupun artinya, kita tinggal tekan aja, tekan, tahan gitu, mungkin beberapa 2 detik, maka langsung akan muncul menu share. Nah, share ke Facebook, share ke email, share ke Twitter, itu bisa langsung. Sehingga kalau ini bisa kita lakukan bersama, Masya Allah, percepatan kita pinter itu luar biasa. Karena nanti akan setiap orang, ini bagus kita share, misalkan Mas Faruk atau siapa yang tergabung di dalam komunitas itu, kita tinggal share aja. Maka otomatis akan terjadi share ilmu yang luar biasa. Gitu. Mungkin juga kita kan punya kecenderungan bidang hadis, bidang fikih dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan tukar-menukar informasi secara real time. Ya, sekarang seperti Trek itu sudah support juga untuk teleponnya sekaligus, sehingga langsung share itu bisa SMS juga bisa, langsung share via SMS. Kemudian juga yang tadi sudah support juga untuk portable hotspot. Jadi maksudnya bisa menjadi router juga yang tadi itu, dengan harga yang cukup baik, garansinya sampai 3 tahun. Ya, itu sebagai informasi tentang paket-paket yang memungkinkan atau gadget yang mendukung kita untuk pembelajaran, ya seperti itu sementara. Ya, itu ya. Baik ya, lanjut ke SMS lagi ya tadi ya. Ya. Ini dari siapa ini? Akfa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya pakai modem Huawei kartu Axis ya. Setiap buka mail Yahoo, Gmail enggak bisa. Buat email yang lain apa bisa Ustaz? Yang mudah pakai email apa? Apa Ustaz? Ya. Kok enggak bisa? Sebenarnya yang paling populer dan paling mudah itu ya email itu atau Gmail itu yang paling mudah itu. Apalagi kalau misalkan udah sulit di situ, mungkin apalagi yang lainnya gitu. Tapi kaitannya itu bukan dengan modem itu, tapi mungkin dari setting konfigurasi atau mungkin caranya yang mungkin belum pas gitu. Ya. Jadi bukan faktor itunya ya, apa namanya? Bukan faktor modemnya ataupun operatornya. Tapi mungkin karena faktor kitanya, faktor yang bersangkutan. Karena kan gini, sering saya sampaikan juga ini, kita ini di satu sisi menggunakan teknologi canggih, media-media yang canggih. Tapi pada sisi yang lain, kitanya tidak canggih. Salah satunya tidak ngerti cara ngoperasikannya. Nah inilah yang sebenarnya yang menjadi kewajiban kita, khususnya saya punya keinginan bagaimana, kan umat ini sekarang ini secara akidah, itu ada penyakit namanya penyakit TBC secara akidah, tahayul bid'ah khurafat. Tapi ini istilah yang baru saya katakan. Di sisi lain dari sisi skill kita juga punya penyakit TBC. Tapi umat Islam ini maksudnya ya, TBC yang dalam bidang akidah ini, dalam maksudnya bidang skill ini adalah TBC itu singkatan dari tidak bisa komputer. Nah ini jadi kita dari sisi akidah umat Islam punya penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat. Dari sisi skill kita punya penyakit TBC juga, tidak bisa komputer. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, itu ya. Itu untuk Anda ya yang mungkin bisa menjawab ya. Jadi apa namanya sarannya baca-baca ya, lihat-lihat ya, manualnya lah. Lihat manualnya ya, seperti ya, apa gitu. Atau kalau terlalu sulit ya kita juga tidak harus memaksa, karena namanya skill itu yang saya tahu memang tidak ada teknologi yang tiba-tiba membuat orang itu cepat langsung pintar gitu ya. Nah, skill ini rumusnya adalah biasa. Harus membiasakan. Ala bisa karena biasa. Ini rumus dalam hal skill yang saya tidak tahu adakah teknologi yang mampu membuat orang secara skill tiba-tiba pintar gitu. Ini juga faktor biasa ini. Maka waktu itu ada orang, saya ada apa namanya, seorang rektor di Purwokerto, ya. Dia ngomong sama saya, dia ada menjadi rektor 2 dekade ya di sebuah perguruan tinggi di Purwokerto gitu. Ketemu sama saya, "Wah, saya menyesal sekali, Pak," kata sama saya. "Kenapa, Pak?" "Saya terlalu lama menjadi rektor, sehingga karena saya jadi rektor, buka pintu aja saya gak bisa." Kan gitu. Karena selalu dibukakan oleh sopirnya kalau buka pintu mobil kan. Nah kemudian juga kalau saya mau apa-apa kaitannya dengan ngetik dan lain sebagainya, saya tinggal nyuruh asisten saya. Begitu saya tidak jadi rektor, maka saya tidak bisa apa-apa gitu. Karena semuanya nyuruh gitu. Oleh karena itu maksud saya, dalam untuk mengasah skill itu sebenarnya, cobalah lakukan sesuatu dengan sendiri. Itu sebenarnya mengasah skill kita. Tapi kalau serba menyuruh, nanti kalau ada apa-apa kita menyesal kerepotan sendiri ya. Kerepotan gitu loh. Makanya saya juga dalam hal ini, apa-apa itu kalau memungkinkan ya saya kerjakan sendiri. Karena saya sadar bahwa proses pembiasaan itu akan meningkatkan skill kita sendiri gitu. Jadi kayak tadi, kalau mau belajar udah otak-atik aja gitu. Nanti kan ada kepuasan, oh ternyata begini. Ya saya kemarin salah, oh begini. Jadi itu sebagai saran saya bagaimana mengasah skill kita, karena sampai saat ini belum ada teknologi yang membuat orang skillnya tiba-tiba langsung terampil kecuali karena pembiasaan tadi. Itu. Ya, sebetulnya ya. Baik ya, kita akan lanjutkan kembali setelah beberapa jeda ya Ustaz ya. Dan bagi Anda, masih kita tunggu lagi yang ingin bergabung di via telepon 765-1818 atau di SMS di 081-226-170-777. Di era keterbukaan, arus informasi begitu cepat. Diperlukan selektif dalam memilih berita dan informasi. Assalamualaikum Indonesia, hadir sebagai menu pilihan utama Anda. Assalamualaikum Indonesia, mengetengahkan informasi yang aktual di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang berimbang. Banyak sekali kehidupan, banyak uang, tapi nggak ada. Orang baru sadar bahwa perbankan itu dikuasai asing. Terus curigai kenapa PT ini selalu menang di tender-tender DPR. Artinya ada orang yang... Udah saya bilang, nanti energi akan dikangkang. Assalamualaikum Indonesia, hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7 pagi di RTS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RTS FM. واصدقوا رب المعالي حطموا ظلم الليالي واصدقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي لا تلينوا للأعادي لا تهونوا للعوادي أعلنوا في كل ناد أنكم صحب محمد أنكم صحب محمد حطموا Media Dawas Syariah 107,7 dan juga disambung sharekan di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, baik, kembali lagi kita di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi ya. Lanjut kita ke SMS ya Ustaz ya. Ya. Ini sudah ada beberapa SMS yang masuk. Ya, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Maktabah Syamilah itu isinya apa saja ya? PC Pentium 4 memori 256 itu bisa install Maktabah Syamilah versi berapa Ustaz? Ini dari hamba Allah ini. Maktabah Syamilah itu adalah aplikasi atau program yang saat ini bisa di running di OS Windows, kemudian di Android, iPad atau iOS, Mac ya. Kemudian juga di Linux itu bisa juga running. Dan itu merupakan aplikasi yang diwakafkan untuk umat Islam dunia. Dikembangkan oleh Yayasan Al-Miskat di Timur Tengah ya. Gitu. Jadi isinya adalah isi kitab-kitab turos atau kitab-kitab kontemporer. Tapi semuanya berbahasa Arab ya. Semuanya berbahasa Arab. Alhamdulillah Maktabah Syamilah ini juga saya 2005 mencoba untuk menerjemahkan menunya, programnya ke dalam bahasa Indonesia. Dan itulah cikal bakal Al-Kubro itu ya. Jadi sebenarnya Al-Kubro itu basicnya adalah Maktabah Syamilah. Itu cerita tahun 2005. Tetapi kemudian kita kembangkan sehingga sekarang Maktabah Syamilah itu hanya menjadi sub kecil dari Al-Kubro itu sendiri gitu. Dan kita sudah proyeksikan untuk kemudahan kita mengakses bagi baik itu Ustadz kanan atau Ustadz kiri ya. Ya sekali lagi ini saya pertegas, Ustadz kanan itu adalah Ustadz yang ngerti bahasa Arab yang bisa nulis dari kanan gitu. Nah, Ustadz kiri Ustadz yang berbasis di kampus yang mungkin bahasa Arabnya tidak lancar atau nulis Arab tidak bisa. Jadi proyeksinya bagaimana orang awam itu juga bisa membaca kitab itu walaupun tidak ngerti bahasa Arab. Sehingga sudah ada tool-tool yang memungkinkan untuk bisa menerjemahkan langsung setiap kata ataupun bahkan dalam setiap halaman ya. Inilah karena teknologi. Kalau setiap kata yang sudah kita integrasikan di Al-Kubro itu tinggal arahkan kursor kita ke kata yang kita tidak tahu artinya itu sudah muncul nanti artinya langsung muncul artinya dalam tiga bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Bersama padanan katanya sehingga kita juga tidak perlu mencari akar kata. Kalau kita di kamus kan harus mencari akar kata. Kadang-kadang kalau orang tidak terbiasa mencari akar kata aja sulit gitu. Nah setelah kita integrasikan di algoritma, maka kemudian kemudahan yang bisa kita dapatkan tinggal arahkan saja akan muncul artinya, seperti itu. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, untuk Pentium apa namanya, Pentium 4 dengan kapasitas 256 ya memorinya, harddisknya yang dibutuhkan itu untuk Samila ini sendiri banyak banget versinya, terutama terkait dengan database-nya. Ada yang maktabah Samila itu hanya 7 giga, ada yang 13 giga, ada yang 170 giga. Nah itu tergantung database-nya, karena memang maktabah Samila itu yang ini sekaligus menjadi kelebihannya adalah kita bisa melakukan updating atau memasukkan database sesuai dengan keinginan kita. Tapi ini juga menurut saya menjadi satu kelemahannya, karena dengan begitu begitu mudahnya kita untuk ngobrak-ngabrik database-nya itu gitu loh. Nah inilah yang di Al-Kubro kita coba proteksi sehingga kelebihannya tetap bisa diakomodasi, kemudian kekurangannya kita tutupi gitu. Nah itu setelah kita masukkan ke sana itu akan terjadi perubahan gitu, gitu ya. Jadi intinya insya Allah itu bisa, ya, untuk bisa diaplikasikan. Tetapi kalau Pentium 4 itu biasanya kan belum support dengan Windows 7 terlalu berat gitu. Nah, yang perlu dilakukan sebelum menginstal aplikasi Maktabah Samila itu untuk setting Arabic supportnya harus dianu dulu, harus di diinstal dulu, karena kalau enggak itu nanti Arabnya itu kebaca enggak karuan gitu ya. Nah, itu ya. Tapi sebaiknya sih kalau mau lebih lancar ya spek di atasnya itu. Tapi kalau memang punyanya itu ya jangan, istilahnya enggak usah menunda. Versinya kalau Maktabah Samila itu sebenarnya itu hanya versi dari ini aja, versi dari interface saja. Kalau interface terbaru tidak mempengaruhi besarnya, yang bedakan itu database aja. Kan misalkan versi .3 atau versi 3-nya atau versi 2 itu mau dimasukin database yang 170 GB ya bisa, yang kita masukin yang 7 GB ya bisa. Ya tergantung kondisi hardware-nya lah gitu ya. Seperti itu. Baik gitu ya. Jadi bisa ya. Bisa. Bisa. Kemudian kita ke SMS lagi ya. Dari Umahat di Karanganyarin, Ustaz. Ya, Afan mau tanya tapi di luar tema, Ustaz. Kita punya laptop dan HP yang bisa koneksi internet, biar kita bisa gunakan laptop untuk koneksi internet tanpa modem, tapi pakai HP itu bisa tidak, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Ya, bisa. Bisa ya, Ustaz. Ya, artinya HP itu jadi modemnya gitu, bukan kasus internet tanpa modem itu tidak bisa. Tapi istilahnya HP-nya jadi modem. Nah, tinggal nanti HP-nya ini, itu biasanya kan HP itu sudah ada spesifikasinya ini bisa untuk modem atau tidak gitu. Ya kalau seperti halnya HP-HP terbaru khususnya Android itu rata-rata sudah pasti untuk modem, bahkan sudah support untuk menjadi WiFi atau menjadi router, sehingga kita tidak perlu nyolokin pakai kabel USB atau apapun dengan laptop kita, dia sudah menjadi router atau jadi hotspot. Nah kalau laptopnya ada WiFi-nya, ya otomatis sudah bisa terkoneksi seperti itu. Jadi kesimpulannya harus tetap pakai modem, ya. Walaupun modem itu berupa HP atau modem yang dijual secara sendiri. Ya. Gitu Ibu ya. Baik, jadi bisa Ustaz ya. Bisa. Tinggal nanti HP-nya support modem atau tidak. Nah, gitu, tinggal ya, itu ya. Makanya pertanyaannya HP-nya support modem atau tidak gitu. Iya, baik. Kemudian kita ke SMS selanjutnya ini ya. Ustaz, tip untuk beli laptop second itu apa Ustaz ya? Kalau daerah Solo di mana ini Ustaz? Ya mungkin bisa di apa kasih tahu. Kalau lab ya intinya gini, satu ya, biasanya juga diupayakan toko lah kalau yang jual itu, karena biasanya toko itu juga dia sebelum membeli dia akan periksa dulu, dan tentunya dia sudah punya parameter laptop apa yang dianggap layak gitu. Karena kalau misalkan laptopnya itu nanti kurang layak, dia tidak akan bisa terima, atau kalau dia bisa terima dengan harga yang sangat jelek gitu ya. Oleh karena itu nanti kalau misalkan butuh yang seperti itu, saya secara umum saya rekomendasikan bukan ke pribadi, karena saya khawatir kalau pribadi itu, apalagi kalau kita kenal, dia menjual itu mungkin karena satu alasan. Ya mungkin alasannya karena bosan dengan itu, atau jangan-jangan ada hal yang sebenarnya rusak dia sembunyikan, terus dia mau jual gitu kan. Kita khawatirnya seperti itu. Nah biasanya kalau toko itu mesti dia biasanya apa kelebihan orang menjual itu, misalnya rusak ini dan itu, maka dia biasanya akan periksa sehingga lebih aman. Nah, syukur-syukur kalau yang punya apa namanya, yang punya toko itu adalah teman kita sendiri yang tentu bisa kita percaya. Kalau di Solo secara simpel saya juga biasa ngambil sama teman saya, ada di belakang Sriwidari itu namanya Nobel Komputer, itu teman saya, dan saya sering pesan, tolong kalau carikan laptop atau komputer dengan spek-spek seperti ini. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau cari itu, kemarin saya ada urusan, kemarin beli juga dari sana yang ini desbook untuk kepentingan di toko, jadi tanpa CPU itu. Di sana masih banyak saya lihat ya. Silakan nanti datang ke belakang Sriwidari, namanya Nobel Komputer. Itu yang saya rekomendasikan, itu teman saya gitu. Seperti itu. Ya, itu ya, kan ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi ke SMS selanjutnya ini dari 374 ya. Harga hardware Android TV itu belinya di mana Ustaz ya? Saya masih ada itu. Tapi sebenarnya gini, kalau yang kita beli di toko ini, dia rata-rata hanya untuk game atau untuk TV gitu. Itu pentingnya cuma itu. Nah kalau yang kami proyeksikan, karena teknologi itu hanya bukan untuk itu, kelebihannya banyak. Maka saya mendesainnya bagaimana TV kita itu serbaguna, bahkan menjadi solusi terhadap keterbatasan, atau kita tidak punya stasiun TV di mana anak-anak dicekokin dengan apa yang mereka bikin. Nah, dengan adanya seperti ini, TV kita yang sudah ada ini, itu bisa kita suit. Misalkan saatnya kita belajar untuk anak-anak, mungkin habis maghrib, ayo kita belajar atau ngaji atau yang lain, atau game tapi yang bersifat edukatif gitu. Nah, itu kita bisa suit dengan memanfaatkan TV yang ada gitu. Nah, ini yang saat ini sudah kita kerjakan adalah seperti itu gitu. Di tempat saya ada, yaitu kisaran harga antara 1,5, atau boleh di tempat yang lain beli silahkan, nanti tinggal diisi aplikasinya, di tempat saya ada. Baik ya, itu ya dari Ustaz Junedi, semoga bisa menjawabnya. Kemudian ini dari hamba Allah ini Ustaz ya. Afan, sebelumnya ini Ustaz tanya agen tanya apa IT, ini Ustaz IT-nya agen Android ya. Ya. Apa ini? Ya, yang ya. Ini sedikit masukan ini Ustaz ya. Tapi nanti aja. Ya. Kemudian ini di SMS selanjutnya, ya Android yang OS-nya 2,3 Gigabit ini tuh bisa diinstal Maktabah Samillah yang versi berapa Ustaz ya? Install Maktabah Samillah itu apa bisa langsung install setting sebelum installnya? Ya, mungkin bisa dijelaskan kembali ini, Ustaz. Gini, kalau yang untuk Android yang bisa membaca teks Arab, teks ya, itu minimal ya Honeycomb dan kebelakangnya kayak ICS saat ini, ya, itu bisa untuk itu. Tetapi di luar itu tidak ada. Tetapi walaupun begitu, kemudian ada yang Arab-Arab itu, kemudian dia bikin bentuknya PDF gitu atau gambar, sehingga kan bisa tetap ini, bisa tetap membaca. Hanya kalau misalkan untuk pencarian, itu otomatis kan kita harus teks kita masukkan, otomatis tidak bisa. Misalkan tadi yang EGRA itu, kalau kita memasukkan apa namanya, memasukkan kata pencarian, katakan misalkan mau mencari tentang Muhammad atau zakat apa itu, kan harus nulis Arabnya. Itu tidak bisa gitu. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalkan kaitannya untuk pembelajaran ini terutama keagamaan, yang otomatis kita banyak bersinggungan dengan Al-Quran dan hadis yang notabene itu adalah Arab gitu, maka untuk OS-nya diusahakan minimal Honeycomb Dan tentunya yang baru-baru ini adalah ICS ya, es krim itu atau tren es krim ICS gitu. Ya, itu. Ya. Ya, baik, sebelum melanjutkan kembali kita jeda dulu ya tadi ya. Ya, boleh. Jeda dulu bagi Anda ingin bergabung masih ada waktu sampai 11:30 ya, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.7 dan juga disambung siarkan di 101.4 107.7 RDS حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Media Dawah Syariah 107.7 dan juga disambung siarkan di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, masih bersama Ustaz Junaidi ya dalam bincang IT. Langsung aja kita ke SMS. Nih dari 907. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Afan Ustaz, ini Ustaz IT-nya agen Android ya. Kok kebanyakan cuma yang dibahas tentang itu. Sepertinya cuma promosi OS yang dengan bahasa-bahasa forum. Ya. Itu pertanyaan pertama ini Ustaz. Kemudian apa nggak bisa yang lain seperti cara bikin aplikasi Android atau cara bikin antivirus. Nah, jadi bahasanya menjadi luas ya. Syukron. Mungkin bisa ya, dijelaskan ya. Ustaz ya. Nah, ya. Terima kasih, ini mungkin kita belum pernah menyampaikan ya. Kan kita kan sering menyebut sebuah merek, menyebut sebuah LS. Mungkin kalau di umumnya itu biasanya ada sponsornya gitu. Nah, ini sebagai klarifikasi juga, baik mungkin RDS atas nama radio gitu ya, atau atas nama saya secara pribadi, bahwa dalam hal ini saya secara pribadi ataupun RDS itu tidak ada yang mensponsori untuk merek-merek tertentu atau perusahaan tertentu yang terus kita sebut-sebut di dalam media ini. Tetapi sekali lagi karena kita berbicara persoalan IT, maka saya sebagai narasumber dalam hal ini dan memang saya punya lab yang mereview setiap gadget-gadget baru dengan tujuan bagaimana teknologi ini kita proyeksikan untuk kebaikan, terutama di dalam hal pendidikan dan dakwah. Nah, tentu dalam hal ini mungkin ya subjektif ya saya. Ya tentunya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, tentunya seperti itu. Maka dalam perjalanan panjang saya di dalam hal mereview gadget ataupun teknologi terbaru, maka yang menurut saya yang pas untuk kebutuhan kita saat ini ya Android itu. Ya Android itu. Kemudian kalau berbicara yang lebih jauh ya misalkan iOS miliknya iPad atau Apple gitu. Adapun kalau Symbian, ini memang bagaimanapun sebagaimana kita lihat tren saat ini memang seperti Nokia sudah dilibas oleh Samsung karena adanya OS-nya itu. Sehingga terus terang aja ini istilah sangat umum kita berbicara tentang OS ini. Tetapi sekali lagi bahwa kita tidak ada yang mensponsori. Ya, saya bukan agen ya. Bukan agen dari merek tertentu, tetapi kita hanya mencari solusi satu, bagaimana ini bisa dikonsumsi atau bisa dimiliki oleh umat terkait dan pembelajaran yang harganya murah tapi kualitasnya bagus. Nah, ini terus terang kalau di tempat saya, di lab saya itu banyak sekali gadget-gadget yang sudah kita tes gitu. Jadi bukan hanya saya melihat dari review di internet, oh ini begini begini, tetapi kita secara langsung mereview anunya, hardware-nya gitu. Kita gunakan dulu gitu. Oh, ternyata begini dan begitu. Dan kita memang tidak menyamarkan sebuah merek karena nanti akan bagi pendengar juga akan bingung. Wong saya yakin bahwa dari pendengar yang mendengarkan ini mungkin kadang-kadang apa tuh yang dibicarakan, kadang enggak mudeng gitu. Makanya memang kita saat ini istilahnya hanya mendorong, memberikan motivasi kepada umat Islam secara umum bagaimana menggunakan gadget ini, dan kita mengawal apa misalnya merknya apa, yang aplikasinya apa. Maka ini tidak kita samarkan karena memang sekali lagi kita objektif, merek apapun yang bagus secara teknis ya kita sampaikan apa adanya. Di mana belinya kita sebutkan juga sehingga tidak semakin membingungkan kan gitu, seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi itu sebuah ide yang bagus, kita juga namanya punya smart community. Dan itu nanti di sana ada kita semacam training-training berkala untuk bagaimana kita misalkan bagaimana bikin Android, bikin antivirus, bikin ini dan itu dan lain sebagainya. Itu ada ya. Tetapi sekali lagi tadi bahwa dengan mobilitas dan kesibukan yang luar biasa dari teman-teman itu sendiri, maka saat ini yang kita bicarakan, nah bagaimana pola pembelajaran yang harus ketemu itu dengan adanya teknologi canggih ini kita bisa share secara mobile ya, makanya namanya mobile learning itu gitu ya. Nah ini yang kita gagas ke sana. Jadi jazakumullah ini atas apa namanya, atas klarifikasinya sehingga kita juga bisa mengklarifikasikan bahwa kita di sini ini, Kak Sai secara pribadi tidak disponsori oleh sebuah merek, oleh perusahaan tertentu di dalam menyebutkan merek-merek itu teknis, tapi murni adalah hasil review di lab yang kemudian kita sampaikan kepada umat sehingga mereka kalau memilih gadget itu tepat. Ya, tentunya yang kita prioritaskan adalah kontennya seperti itu ya. Jadi sekali lagi ini sangat luar biasa, saya sangat senang sekali ada masukan seperti ini gitu. Mudah-mudahan malah kalau antum punya ide apa, silahkan mungkin apa namanya kita komunikasi sehingga ini semakin baik nantinya. Ya tentu kita kalau ada teknologi yang baik lagi yang memang terjangkau, sangat senang sekali untuk bisa kita review gitu. Jadi seperti itu ya. Ya itu yang untuk Anda yang bertanya tadi, semoga bisa dipahami dan bisa jawab pertanyaannya. Baik ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 nih Ustaz ya, mungkin bisa kesimpulkan kembali ya pembahasan-pembahasan kita pada kesempatan pagi kali ini. Semoga Ustaz. Pada sesi terakhir saya sampaikan bahwa era saat ini adalah era dengan mobilitas tinggi. Oleh karena itu, maka ritme-ritme kehidupan yang sedemikian luar biasa ini selalu dibarengi dengan mobilitas yang tinggi pula. Oleh sebab itu juga, maka pola pembelajaran atau pola-pola yang lain dalam kehidupan ini itu bisa di-cover dengan mobile. Sehingga untuk pembelajaran mobile learning ini adalah perlu kita gagas, dan salah satu gadget yang mendukung untuk itu mungkin adalah handphone, khususnya yang paling support adalah saat ini adalah yang berbasis Android. Oleh karena itu para pendengar semua, bagaimana kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan hidup ini, salah satunya dengan bantuan teknologi ini insya Allah bisa kita raih, khususnya di dalam bagaimana pendidikan dan dakwah kita bisa berjalan tidak sekedar mengalir tapi bisa berhembus seperti angin. Saya kira itu dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf, dan atas sarannya saya sangat senang sekali jika ada masukan-masukan dari para pendengar. Mungkin ada masukan seperti tadi, besok tolong mengkaji tentang ini akan lebih baik tentunya. Saya kira itu saja. Salah kata mohon maaf, dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum nurul hida. Baik pendengar DS di manapun Anda berada ya, demikian tadi kebersamaan kita di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi. Dan saya Muhammad Al-Faruq yang bertugas sebagai pembawa acara di kesempatan Bincang IT pada pagi hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam menyampaikan banyak sekali perkataan yang salah ataupun tidak berkenan ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow, though small and timid, I am now.